Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كسوة باب كتب pengarang رحمه الله تعالى babu ma jaa fi sajdatayi sahwi qabla taslim ay hadza babu ma jaa fi sajdatayi sahwi qabla taslim. Bab yang telah datang ia pada menyebutkan hadis dua sujud sahwi dulu daripada salam. Sekarang masuk bab sujud sahwi. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata pengarang, bermula sujud sahwi itu telah bersalahan ulama. Adakah ia dulu daripada salam atau kemudian daripada salam? Kerana kedua-dua pendapat ini ada di sebut di dalam kitab-kitab fiqh. Ada ulama yang berpendapat sebelum salam dan ada ulama yang berpendapat selepas daripada salam. Ulama-ulama ini adalah di kalangan sahabat. Maka pada hadis ini dalil bagi mazhab kita Syafi'i akan sujud sahwi itu dulu daripada salam. Dengarlah hadisnya dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Abdullah bin Buhaynah Al-Asadi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi julus. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Buhaynah Al-Asadi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ia Nabi di dalam sembahyang zuhur dan atasnya Nabi duduk. Yakni pada suatu hari sembahyanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala sahabat seperti adat, yakni kebiasaan akan sembahyang jamaah fardu zuhur. Hal keadaannya Nabi menjadi imam. Suatu hari Nabi sembahyang jamaah dengan para sahabat sembahyang zuhur, Nabi mengimamkan sembahyang. Maka kemudian daripada sudah dikerjakan dua rakaat, lalu bangun Rasulullah berdiri kerana mengerjakan rakaat yang ketiga dengan meninggalkan tahiyat pertama. Jadi dah pilih rakaat yang kedua, setelah sujud sepatutnya duduk membaca tahiyat awal, tetapi Nabi bangun terus ke rakaat yang ketiga. Itulah maksud hadis wa alaihi julusun itu. Maknanya dan padahal atas Nabi itu ada duduk, kenapa Nabi bangun meninggalkan tahiyat? Jadi Nabi bangun ini untuk menerangkan hukum kepada kita. Apa akan kita buat, bagaimana kelakuannya, bagaimana keadaan makmum apabila imam meninggalkan tahiyat awal. Kata Qasqalani, ada tersebut pada riwayat Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada sebut, dalam kitab kita baca ni kitab Sunan Tirmizi tak sebut. Dalam kitab Ibnu Khuzaimah ada sebut fasabbahu bihi famadha fi salatihi. Maka mengucap tasbih orang-orang yang jadi makmumnya, makmum Nabi, kerana mengingatkan pada waktu dilihat mereka itu akan Nabi tertinggal tahiyat pertama. Apabila makmum di belakang lihat Nabi SAW tinggal tahiyat awal, terus bangun berdiri ke rakaat yang ketiga, maka makmum di belakang pun beramal dengan suruhan Nabi yang dulu, iaitu mengucap tasbih subhanallah, menegur Nabi. Maka Nabi menghabis dan melalui ia pada sembahyangnya tiada duduk membaca tahiyat pertama itu. Dan orang-orang makmum manakala melihat ia tiada duduk, maka semuanya pun bangun berdiri menurutnya Nabi. Walaupun ditegur, Nabi tetap bangun juga, tidak duduk semula. Dan bila lihat Nabi bangun terus tidak duduk, maka makmum pun meninggalkan duduk ramai-ramai dan semuanya berdiri. Ini amalan yang berlaku pada suatu kisah yang kita dengar malam ni. Kisah tinggal tahiyat awal dan sujud sahwi. Tahiyat pertama lupa mengerjakannya, apa hukum? Kata Qasallani, dengan hadis yang dalam masalah ini dapat diistimbat, digali daripadanya hadis bahawasanya barang siapa lupakan tahiyat pertama hingga berdiri kepada rakaat yang ketiga, kemudian teringatkan tiada bekerja tahiyatnya, nescaya tiada boleh kembali duduk mengerjakan. Kerana mengucap tasbih orang-orang makmum bagi Nabi menjagakan dia daripada meninggalkan tahiyat pertama itu, maka tiada kembali ia Nabi kerana bersepakatnya Nabi dengan mengerjakan fardu yakni qiyam, maka tiada membatalkan dia kan tinggal tahiyat kerana sunat sahaja. Jadi dalam hadis ini dapatlah ulama-ulama mengistimbat, mencungkir, menggali suatu hukum, yakni apabila imam telah tertinggal tahiyat awal dan berdiri betul dah, iaitu balik kepada qiyam, maka sah dah qiyamnya pada rakaat yang ketiga, tidak boleh imam turun kembali. Jadi selesai masalah yang selalu jadi perselisihan di kalangan masyarakat bala sama, bila berlaku lagu ni ada makmum kata tak boleh, kena duduk semula, pasal makmum surah tegar dah subhanallah. Nah, ada pula orang kata dak Nabi tu tu imam kena berdiri dah, dah tegak balik, tak boleh duduk dah. Nampak? Lepas tu siapa orang kata subhanallah batal pula. Jadi banyak tu bit hukum. Hak mana sih? Ha, malam ni jelas lalu. Pakar cerak dah siapa bila-bila. Bila imam ataupun kita yang semayang seorang terlupa duduk tahiyat awal, berdiri betul, tak boleh duduk balik. Tak boleh dah. Dalil tak boleh duduk semula, padahal membaca tahiyat itu adalah satu perintah daripada syarak. Pasal apa tak boleh? Dan pula ditegur berkali-kali oleh makmum, subhanallah, subhanallah, kerana telah mengerjakan rukun yang lain, iaitu qiyam pada rakaat ketiga, tak boleh dah kembali kepada hak sunat. Yang boleh ulang balik kerana meninggalkan yang fardu sahaja. Ada gitu. Kalaulah boleh turun semula, memang Nabi SAW turun semula sebab para sahabat tegur belakang, subhanallah, mana duduklah, tak ingat duduk ni, duduk semula, duduk semula tu imam, seolah-olah gitulah, subhanallah. Dalam tegur pun, dalam orang memberi nasihat pun tak ikut juga. Nabi SAW menunjukkan keras kalau duduk batal. Sebab itulah dalam kehidupan kita ada perkara-perkara yang kalau orang tegur, kita kena ikut teguran orang. Tapi setengah-setengah perkara, orang tegur pun tak boleh ikut. Sebab bercanggah dengan syarak. Ada benda yang kalau orang tegur, kita kena ikut. Sebaik-baiknya, kita kena ikut. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Jadi orang tulis nasihat, kita ikut. Tetapi setengah perkara orang tegur, kita tak boleh ikut kerana kita tidak silap, yang menegur yang silap. Dalam kes malam ini, makmum yang silap, tapi mereka yang menasihat, mereka yang jadi juru tegur. Tapi makmum yang silap, orang yang menegur yang silap. Bila orang yang menegur yang silap, yang kena tegur tidak patut mengikut teguran orang. Batu dasar agama adalah penting, Al-Quran was sunnah. Apabila kita mengerjakan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka larangan-larangan daripada makhluk, maka tidak memberi bekas sedikit pun. Dari Nabi SAW faham dah, bila berdiri betul, tak boleh lagi duduk semula. Walaupun para sahabat yang dikasihi di belakang tegur Nabi, subhanallah, duduklah semula, mun telah tertinggal tahiyat. Habis masalah ni. Baik, duduk mengerjakan tahiyat pertama kemudian daripada lupanya, apa hukum? Kata Qasallani, maka jikalau kembali seorang yang lupakan tahiyat pertama itu duduk dengan sengaja, lagi tahukan haramnya, hendaklah mengerjakan tahiyat pertama itu, nescaya batal sembahyangnya kerana lebih duduknya dengan sengaja. Dan jikalau duduk itu dengan lupakan dirinya dalam sembahyang, maka tiada batal sembahyangnya itu, tetapi lazim, yakni wajib akan dia makmum berdiri pada waktu itu, waktu ingatnya, atau jahil ia seorang akan haramnya, haram duduk, maka demikian juga tiada batal ia yang demikian atas kaul pendapat yang asah yang paling sahih. Baik, Bila kita dengar tadi masalah yang sebelumnya, imam yang telah berdiri tegak meninggalkan tahiyat awal tidak boleh turun semula duduk tahiyat. Orang yang semayang seorang diri tidak boleh duduk semula membaca tahiyat bila telah berdiri betul ke rakaat yang ketiga. Maka kalau turun balik, apa hukumnya? Maka jelas pula satu lagi hukum, barang siapa yang turun semula dalam keadaan sengaja dan sedar, hukumnya batal sembahyang. Batal sembahyang. Tu imam diri tegak dah, turun balik baca tahiyat, batal sembahyang. Inilah yang masyhur yang disebut di dalam kebanyakan kitab-kitab fiqh kecil mahun besar, sama ada kitab Jawi ataupun kitab Arab. Bila dah diri betul, tak boleh duduk. Bila duduk dengan sengaja, jadi batal sembahyang walaupun nak ulang balik tahiyat yang tertinggal. Melainkan orang yang terlupa, dia belajar dah, dia dengar dah hari tu surah masjid, Tok Guru khabar, Ustaz khabar, kalau kita berdiri betul dah tinggal tahiyat, kalau duduk semula batal. Dia faham dah. Tapi bila sampai masa berlakunya masalah ini, dia tak ingat. Ataupun terlupa. Adik-beradik itu. Masa orang khabar itu, dia faham dah. Angguk-angguk faham lah. Siapa masa berlaku masalah, dia tak ingat semula. Dia duduk juga. Bila duduk juga, baru teringat. Bila teringat, kena bangun segera. Duduknya itu tidak batal kerana terlupa. Biasalah, sebab bila kita belajar satu masalah sembahyang ataupun masalah-masalah agama, dan masalah itu belum berlaku kepada diri kita, bila berlaku kita tak ingat masalah yang kita pelajari. Biasalah kita tak ingat. Sama-sama lah gitu. Lainkan kegi. Tapi kalau berlaku selalu pun tak ingat juga. Sebab ada berlaku beberapa kes tertinggal tahiyat, tertinggal kunut. Turun sujud. Ustaz kata kalau turun sujud dah sampai dahi ke bumi, baru teringat dah ingat nak baca kunut, jangan berdiri semula, batal. Kalau berdiri semula jadi batal semayang. Fahamlah ke dah. Pagi esok subuh. Semalam baru dengar. Diri pula ramai-ramai. Dah ingat juga. Maknanya dah sampai setahun ni. Semalam waktu maghrib, kuliah maghrib dengar, tak boleh naik semula. Esok semayang subuh tinggal kunut, naik semula ramai-ramai ikut Tok Imam. Itu dalam masa tak sampai sehari. Dah kalau kata setahun dah dengar, biasa. Baik. Melainkan orang jahil. Jahil lagu mana ni? Orang jahil orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam mu'allah. Macam kita bukan orang jahil. Orang sengaja dia cari kejahilan. Tak mau belajar. Bukan orang tergolong dalam orang jahil ni, maaf. Baik, masalah makmum tiada menurut imam diri meninggalkan tahiyat pertama, apa hukumnya? Dan jikalau tiada menurut makmum akan imamnya berdiri meninggalkan tahiyat pertama, niscaya batal sembahyang makmum itu, melainkan bahawa niat ia akan mufaraqah cerai, maka jadi uzur ia makmum. Ini kisah makmum tidak mau berdiri bersama imam yang berdiri meninggalkan tahiyat. Dipanggil makmum bodoh sombong. Jadi kita dengarlah. Bila imam tertinggal tahiyat awal, imam berdiri lah, tak boleh duduk semula. Makmum kerahkan nak baca juga tahiyat. Seolah-olah aku tak lupa, imam yang lupa. Jadi waktulah duduk baca tahiyat, batal makmum kerana menyalahi imam. Melainkan dia kerah duduk baca tahiyat, tak mau naik bersama imam berdiri yang tinggal tadi, niat mufaraqah. Itu ingat dah. Makmum mesti ikut imam pada perkara-perkara fardu, perkara sunat, tak apalah. Dan jikalau kembali imam duduk sebelum berdiri makmum, nescaya haram duduk sertanya serta imam kerana wajib berdiri atas makmum dengan sebab berdiri imam. Kalau imam berdiri dah betul, makmum sedang duduk baca tahiyat, tiba-tiba rasa imam, tiba-tiba imam turun balik, maka makmum yang duduk baca tahiyat tadi yang mestilah menyelahi dengan imam. Jangan bersama-sama dengan imam. Afsalnya sabda Nabi SAW, ju'ilan imamu liyuktamma bih. Dijadikan imam, dilantik imam, syariat, disyariatkan ada imam dalam sembahyang supaya diikut akan perbuatannya. Maksud hadis ini iaitu perbuatan-perbuatan yang tidak salah. Kalau salah, tidak boleh ikut dah. Mana salah? Imam yang telah berdiri betul duduk balik. Ini satu kesalahan. Dalilnya Nabi SAW, walau ditegur, tidak duduk semula. Maka imam yang duduk semula telah melakukan kesalahan. Maka kita tidak lagi boleh mengikut imam pada waktu ini. Nah. Siapa jua kita boleh ikut. Jikalau muafakat perbuatan dan perkataannya dengan Allah dan Rasul. Tetapi, dia ada tetapi. Jikalau bersalahan, maka terhentilah ikutan kita. Walau anak kita, ibu bapa kita, imam kita, siapa jua. Yang mutlak, yang veto adalah Allah dan Rasul. Tidak ada tapi. Nah, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taat kamu akan Allah dan Rasul. Nah, tidak ada tapi, tidak ada kecuali. Semuanya tepat belaka. Nah, lain daripada Allah dan Rasul. Ulama, tok guru, kiai, mufti, ustaz, mubaligh, muallim, lah para pendidik. Kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, maka terhentilah ikutan kita. Dia salah dah. Dalil imam ni salah. Dia pergi duduk semula. Salah dah lah. Padahal imam tu pandai pada kita. Kita jauh nak baca Fatihah dengan Tok Imam. Sedap Tok Imam. Kita sira Tok Labi. Faham? Ha. Walaupun begitu Tok Imam sedap bacaan. Tetapi perbuatan duduk semula adalah salah dengan Quran dan hadis. Maka tak boleh kita ikut. Nah, ha, dia gitu. Dan jikalau berdiri makmum serta imam, kemudian kembali imam duduk secara tiada harus menurutnya. Kembali duduk kerana ada kalian tersalah ia dengan dia, ia imam dengan dia dengan duduk. Maka tiada mufakatnya ia imam pada salah. Jadi kalau imam tu kadang-kadang dia duduk semula, dia ada dua keadaan. Imam yang telah berdiri betul, duduk semula, tak lari daripada dua kelakuan. Sama ada imam lupa atau imam telah batal. Kalau lupa, tersalah, tidak batal. Orang yang tidak batal tapi tersalah, tak boleh juga kita ikut. Dari imam yang naik 5 rakaat dengan tersalah, tak batal. Maka makmum haram naik walaupun tersalah. Walaupun imam naik tak batal sembahyang imam. Walaupun imam naik tak berdosa tambah rukun. Kerana tersalah naik rakaat kelima. Tetap juga haram atas makmum ikut imam naik rakaat kelima. Faham? Eh? Keadaan yang kedua tu, atau kerana sengajanya, sengaja duduk. Dia tahu dah duduk tak boleh, duduk juga. Maka sembahyangnya batal kerana mufarakah ia dengannya. Atau dinanti akan dia, akan imam, kerana tanggungkan atas bahasanya kembalinya imam terlupa. Jadi, boleh kita nak mufarakah, ha? Boleh kita nak nanti imam di dalam, ha? Di dalam apa benda ni, di dalam berdiri. Kita berdiri, imam berdiri, tinggal tayat awal, kita berdiri ramai-ramai ikut imam. Menjadi kewajipan. Bila kita berdiri ramai-ramai, imam duduk semula baca tahiyat. Maka duduk semula ni dua kelakuan. Kalau tak sengaja, tak batal imam. Kita mesti mukhalafah. Tak payah ikut, tunggu dalam diri. Ataupun kita niat mufarakah. Dua-dua ni. Boleh pilih belaka. Kata setengah ulama, kalau kita tunggu dalam qiyam lebih afdal, kerana masih mengharapkan fadilat jamaah. Ha. Mudah kan? Ha? Ha. Dan kata kita ada ini nanti, ada pendapat ulama kata tak boleh nanti dalam qiyam. Orang salah tadi. Maka jikalau kembali duduk serta dengan mengetahuikan haram, nescaya batal sembahyang. Dan jikalau lupa atau jahil, tiada batal sembahyang ni imam. Ya? Ha. Biasanya tak berlakulah imam jahil dalam bab sembahyang. Sebab di antara syarat-syarat menjadi imam, mestilah mengetahui syarat-syarat sah menjadi imam, syarat sah berjemaah, syarat sah sembahyang. Itu yang penting. Nah, walaupun imam tak pandai akad nikah, tak pandai bab faraid, tak pandai bab-bab muamalat jual beli dan sebagainya, tidak menjadi syarat waktu. Syarat imam mestilah faqih, mesti pandai dalam bab sembahyang. Bab sembahyang yang pentingnya dalam berjemaah, syarat sah berjemaah, syarat sah menjadi imam, syarat sah sembahyang. Nah, dan rukun-rukun sembahyang. Ha? Ini yang patut diberi penekanan di dalam perlantikan imam. Nah, ha, kalau imam bidang terjun tak apa. Ha, sebut bidang terjun. Ha, bidang terjun ni tak. Ha, tak ada masalah lah bukan dilantik. Nah, patut darurah. Nah, kerana banyak berlaku tak ada apa benda ni, tak ada tu imam. Nah, makmum ada. Musuh aku suruh mu. Takkan nak tengok duduk gitu. Dia ada isu. Nah, ha, dia kena ambil bidang terjun. Orang Melayu pepatah lama kata. Tak. Ha, bukan bidang bertauliah lah. Dana waguana tak ada dah. Dana hutang ikut sir lah siapa-siapa untuk bidang tu. Ha, maknanya, dah kerana keadaan darurah, siapa-siapalah tolong jadi imam. Tak kerana masa telah lewat. Dia panggil bidang terjun waktu. Hak tu tak apalah, kurang sedikit. Tak, takkan nak cari hak lengkap. Hak kata ni hak rawatib, hak bertauliah yang dilantik atau yang ingin menjadi imam. Ha. Dah direbar apa benda penumpang ramah dalam bah panas soor dah. Direbar dah naik-naik. Mana? Maruh lah makmu. Nah, direbar tengok. Nah, direbar. Tapi direbar akhirnya kopling. Bawa laju, kata laju pelahang, tegur di penumpang. Nah, pelahang sangat direbar. Direbar tak potong, suruh potong-potong lah direbar. Nah, tak? Kalau naik bah, dia ajar direbar kan? Nah, direbar kata mu lah bawa. Aku ada lesen. Tak ada. Memang dia lagu tu. Tak? Baik. Jadi ada benda yang kalau imam buat tak boleh ikut. Ada benda juga. Ada pendapat yang salah mengatakan kalau imam salah pun kita wajib ikut kerana imam itu mesti menjadi ikutan kita. Tak boleh, tak betul lagu tu. Nah, tak boleh. Dia imam ni, dia ikut hukum syarak. Sebab tu kita ikut dia. Kalau dia tak ikut hukum syarak, kita tak boleh ikut imam. Contohnya imam semayang lepas pada takbiratul ihram baca tayyib akhir tu. Ha, siapa kata boleh ikut? Tak boleh ikut lah. Pasal syarak tak suruh lagu tu. Jadi mesti ikut syarak, iaitu membaca Fatihah. Lepas tu baru boleh rokok. Hak mana hak dia tak ikut syarak? Tak boleh ikut lagu tu. Nah. Ha. Baik, masalah sujud sahwi dan hadis takbirnya. Kata Abu Isa, kemudian daripada tertinggal Nabi akan tahiyat pertama, lalu menghabis ia akan semayang. Falamma atamma salatahu sajada sajadatain. Maka tatkala menyempurna ia Nabi akan semayangnya, sujudlah ia Nabi akan dua sujud. Yukabbiru fi kulli sajadatin. Wa huwa jalis qabla an yusallim. Mengucap takbir Nabi dengan katanya Allahu Akbar pada tiap-tiap turun sujud, padahal ia duduk bagi membaca tahiyat akhir dulu daripada salam. Jadi ada takbir dalam sujud sahwi. Sebelum dari salam, Nabi yang telah tinggal tahiyat awal tadi telah melakukan sunat sujud sahwi. Nabi mulakan dengan takbir. Dan sunat. Ha. Imam sunat kuat. Sebagaimana takbir intiqalah. Makmum sunat perlahan. Jadi imam kuat lah. Nah, umpama dah kalau orang puan tak tahu. Duduk tahiyat akhir dah. Tu imam sujud sahwi. Dah makmum puan nak buat guna. Makmum hodok luar, hodok tanah, pendahan. Tak buat benda. Tunggu salam lah. Assalamualaikum tak bunyi lagi. Padahal imam sujud. Ha, jadi imam kena kuat sikit. Dia dengar kepada makmum. Ha, sepatutnya makmum menunggu-nunggu salam. Tiba-tiba imam berkata Allahu Akbar. Makna sujud sahwi lah tu. Ha, makna sujud sahwi lah tu. Dan segala makmum yang menurutnya melihatkan perbuatan Nabi ini kan lalu sujud dua sujud sahwi sepertinya sebagai kata Abdullah wasajadahuma nasu ma'hu makana ma nasiya minan julus. Dan sujud akan keduanya sujud oleh orang-orang setanya Nabi yang salam akan jadi ganti tempat barang yang lupa daripada duduk membaca tayat awal tadi. Jadi bila para makmum melihat Nabi sujud sahwi dua kali dengan takbir sebelum daripada salam, makmum semua pun sujud sahwi. Jadi, jelas sekali lagi makmum mesti ikut imam sujud sahwi. Jikalau sujud sahwi itu diperintah oleh syarak. Ha, ingat? Ha? Mana-mana makmum yang tidak sujud sahwi bersama-sama dengan imam dengan alasan imam yang salah, makmum tidak salah, maka batal sembahyang makmum. Ingat dah? Tetapi dengan syarat sujud sahwi itu disuruh oleh syarak. Kalau sujud sahwi imam itu tidak disuruh oleh syarak, maka tidak boleh makmum sujud sahwi kerana imam berbuat perkara yang tidak disuruh. Kalau imam tinggal tahiyat awal kemudian sujud sahwi, maka sujud sahwi imam adalah perkara yang disuruh. Tetapi kalau imam tertinggal baca surah dan mengerjakan sujud sahwi, imam telah melakukan sujud yang tidak disuruh. Kerana tertinggal surah, tidak sunat sujud sahwi. Faham baik? Ha. Tapi kalau kita tidak faham kenapakah imam sujud sahwi, maka kita sujud bersama imam. Melainkan kita jelas imam melakukan sujud sahwi tanpa disuruh oleh syarak, baru kita haram mengikut imam melakukan sujud sahwi. Faham tak? Pada bab ini ada riwayat daripada Abdul Rahman bin Auf dan bermula hadis Abdullah bin Buhainah, itu hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan akan dia oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Wallahu a'lam. Tengok soalan sikit. Ketika orang sedang nazak akan mati, tiba masanya semasa ia masih hidup. Biasanya membaca salawat Nabi SAW tiap-tiap hari Jumaat 1,000 kali. Iaitu Allahumma salli ala Muhammadin Nabiil Ummi. Dapatkah kebebasan daripada api neraka? Dia tanya lagi tu. Dia kata orang yang nazak, orang yang dekat nak mati, sakaratul maut, pada masa sehatnya, pada masa segarnya, dia sentiasa berselawat pada tiap-tiap hari Jumaat 1,000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, umpamanya 1,000 kali dia baca. Dapat tak kebebasan daripada api neraka? Di dalam hadis-hadis ada banyak menjanjikan amalan-amalan yang dapat memerdekakan kita daripada api neraka. Di antaranya amalan-amalan tersebut adalah membanyakkan salawat Nabi SAW. Jadi kalau kita orang yang beriman, maka tidak perlu muskil lagi. Bahawasanya tiap-tiap orang yang beriman pasti mendapat ganjaran apa yang dijanjikan kepadanya kemudian daripada mati. Kalau di dalam hadis mengatakan pelepasan daripada api neraka, insyaAllah dia akan dapat kelepasan daripada api neraka. Yang mustahak bukanlah jenis amalan-amalan yang lagu mana, tetapi akidah kita biar sahih sungguh. Betul-betul kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari kemudian, kepada qada dan qadar sepanjang kehidupan kita. Kalau elok iman kita, maka amalan yang sedikit pun sudah cukup bagi kita. Sembahyang 5 waktu sudah cukup melepaskan daripada api neraka. Malaikat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mahu memberi keampunan kepada kesalahan-kesalahan kita. Itu masalah lain. Dah. Jadi beramallah apa jua. Apa jua amalan yang sahih, yang maksud daripada Nabi SAW, daripada sahabat-sahabat yang sahih riwayatnya, maka itulah yang akan terjadi kepada kita di hari akhirat nanti. Kalau sebut balasan syurga, syurgalah. Kalau balasan bebas api neraka, bebas api neraka lah. Kalau balasan dibina rumah di dalam syurga, dapat rumah dalam syurga. Ikutlah keadaan masing-masing. Walaupun ketika dia uzur, tak dapat dah nak selawat. Sahih iman, kemudian buatlah berdasarkan ilmu. Yang ketiga, dengan keadaan ikhlas. Maka 3 perkara ni ada, insyaAllah. Iman, ilmu dan keikhlasan. Yang kedua, zaman Nabi Musa AS mati seorang fasik mendapat keampunan Allah. Tidak ada seorang pun mau mandi kafan sembahyang dan menguburnya. Maka Allah perintah Nabi Musa AS mandi kafan sembahyang dan menguburnya. Bagaimana ia mendapat ampunan Allah? Keampunan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh kita persoalkan. Nampak? Kerana pintu rahmat, pintu keampunan Allah Ta'ala ini seluas langit dan bumi. Maka banyak mana dosa pun Allah Ta'ala boleh mengampunkan selain daripada syirik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa jika disekutu disyirikkan akan dia. Tetapi Allah boleh mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi lain daripada dosa syirik, dalam cerita ini, orang ini ahli fasik, minum arak, berjudi dan berzina. tetapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia seperti dia baru beranak kemudian dia meninggal dunia. Sesuai dengan hadis yang lain, at-taibu aniz zambi kama la zambalahu, orang yang bertaubat sungguh-sungguh daripada segala dosanya maka jadilah seperti tidak ada dosa sedikit pun. Ini yang terjadi kepada wali fasik cerita ni. Dia bukan wali, dia orang fasik, tetapi dekat nak keluar roh, dekat nak habis umur menjadi wali. Walaupun tidak sempat sembahyang. Ada wali tak dang sembahyang. Ada ni cerita. Wali tak dang sembahyang, tak dang dengar, tak dang di surah, ha ni wali. Ni cerita ni. Ha, siang dan malam kerja dia kerja berhibur. Nah. Siang tidur, petang joget, malam karaoke. Minum haram, berjudi. Nah. Maka masyarakat pun menganggap dia seorang fasik. Tak salah dah masyarakat. Nah, manusia tak salah. Nah. Kerana Nabi berpesan kepada kita supaya menjauhi orang-orang yang buruk laku. Ini juga perintah Nabi. Maka manusia menjauhkan diri daripada ni, wali. Tapi masa ni belum wali. Kemudian dia bertaubat. Dia menyesal dengan segala dosanya. Nah. Bila dia taubat, maka jadilah wali. Wali ke mana pula? Dia begini, tiap-tiap orang yang dapat kasih sayang Allah, namanya wali. Wali ni orang yang Tuhan kasih. Faham? Bukan mana wali jalan atas air. Hak tu Spiderman. Bukan wali. Faham? Kita asal wali jalan atas air, tak mesti lagu tu. Nah? Kadang-kadang boleh seberang laut dalam masa sekejap. Ada juga karamah lagu, tapi tak mesti lagu tu. Bermacam-macam kehormatan Tuhan beri. Tak? Maka bila dia taubat sungguh-sungguh, dia menjadi wali Allah. Maknanya orang yang dikasihi oleh Allah, batu meninggal dunia dalam keadaan tidak ada dosa sedikit pun. Tapi masyarakat tamu cari ke dia. Pasal tak nampak kok dia taubat. Ha, dah salah siapa-siapa. Tak salah siapa-siapa. Masyarakat dia tak nampak perkara yang batin. Manusia tak terima wahyu. Nabi Musa tahu dengan wahyu. Jadi tak ada salah siapa-siapa. Nah, masyarakat pula dia kerana perangannya dan kata taubat, awak tak tahu akhir umur dia seorang diri dalam rumah dia, awak tak cara ke dia pasal jahat sangat. Nah, dan yang Nabi Musa tahu, wahyu daripada Jibril AS memberitahu mun tolong sempurnakan jenazah seorang wali Allah, kekasih Allah yang baru bertaubat daripada segala dosa dan taubatnya telah diterima. Nah, Nabi Musa sebenarnya selenggarakan jenazah. Nampak itu maksud. Eh? Ha. Faham tu? Faham tak? Faham tak apa? Bila laungan azan, ramai orang tidak pedulikan laungan azan. Orang yang masih berbuat atau bercakap-cakap di surau atau masjid-masjid dan tidak hormati makruh atau tidak. Eh? Ha. Tak peduli itu lagu mana? Eh? Ha. Tak peduli itu lagu mana? Eh? Ha. Dia laungan azan ni sunat jawab. Tak jawab tak haram. Kata setengah ulama khilaful aula, kata setengah ulama makruh kalau tidak jawab. Tapi kalau maksud tidak pedulikan ini, mana tidaklah pedulikan solat berjamaah walaupun telah diazankan, baru perbuatan itu dicela. Dan mungkin lagu tu kot, tak peduli. Duk sembang situ lah. Orang bang dah pun duk sembang situ. Tak ambil semayang, tak ambil apa. Ini dicela lah. Dan, bagaimana tukang azan dan iqamah orang yang fasik atau zalim, bolehkah menjawab seruannya? Boleh, tak ada masalah. Syarat dia orang Islam. Eh? Kerana tidak disyaratkan sah azan, mesti orang itu bukan orang fasik. Yang disyaratkan tidak fasik, beberapa masalah seperti menjadi wali nikah, menjadi saksi nikah. Tak? Eh? Tidak menjadi syarat itu. Kalau tidak, tak sah. Nah, tapi kalau imam dan bila, tak syarat. Tidak ada syarat sah menjadi imam, tidak fasik. Tak ada. Sah juga imam fasik. Cuma di antara adab-adab imam yang afdal menjadi imam, tidaklah seorang yang fasik. Di antara adab-adab yang baik untuk menjadi muazzin, tidaklah seorang fasik. Tapi bukan syarat sah azan. Bila tidak menjadi syarat sah, maka azan orang fasik ataupun melakukan kezaliman, dia orang Islam, maka sunat kita jawab azan dia. Bukan wajib. Selesai masalah. Yang kelima, dia kata orang mengajar ilmu agama, orang mengalirkan sungai, yang mengalir sumur, yang menanam buah-buahan, yang membangun masjid, yang mewariskan Quran, anak soleh yang selalu baca istighfar untuknya, yang bergiat berjuang di jalan Allah, yang mengajar ilmu, yang bersedekah di mana-mana. Ini hadis lagi ni. Yang meninggalkan anak soleh. Sedekah kemudian hadis yang lain pula, sedekah yang berterusan, ilmu yang diajarkan, anak soleh yang berdoa, yang berdoakan. Dapatkah pahala seorang hamba dalam kubur yang mana molek kita beramal? Hak mana-manalah yang mudah bagi kita. Ha? Ha. Kalau kata sedekah nak banding dengan ngajar ilmu agama, besarlah ngajar ilmu agama dengan sedekah. Kerana benda yang jarang orang boleh buat, besar fadilat ni. Sedekah ramai orang boleh sedekah. Ngajar tak ramai orang boleh ngajar. Tak. Tetapi dah kalau kita tak nak ngajar pun ni, ada amalan kita pula dengan bersedekah, dengan membaca Quran. Tak. Ada orang yang malas membaca Quran, tetapi dia tinggal telaga. Dia gali telaga supaya orang dapat minum. Ambil wuduk dari telaganya. Balasannya semacam orang mengaji Quran. Jadi tidaklah ada dalam hadis menetapkan mana yang mengatasi yang mana-mana. Dah. Buatlah apa yang kita mampu. Dah. Iza amartukum bisyai, maka faktuhu mastata'tu. Apabila aku suruhkan kamu, aku galakkan kamu dengan perkara-perkara kebajikan-kebajikan, amalan-amalan banyak sangat, mendengar daripada aku, kerjakanlah yang mana yang kamu mampu. Yang mana yang kita mampu. Kalau kita rasa nak molek sangat, kita buat semua. Kalau nak molek sekali, buat semua. Nah, tetapi tak mungkin kita dapat buat semua. Nah, iza amartukum bisyai, apabila kamu, aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, maka faktuhu, maka kamu kerjakanlah perkara itu, mastata'tum, sekuasa kamu. Nah, ada orang yang jenis sembahyang malam, kelebihan dia malah puasa sunat. Ada orang rajin puasa sunat, malah berdengar. Dia banyak. Nah, masing-masing lah. Dan Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan amalan kita. Saya baca kitab lagi 20 minit. Berapa ustaz ni? 7? 7.50 ustaz ni? Saya ingin penjelasan lanjut berkenaan apakah hukumnya orang tidak sempat mengucap dua kalimah syahadah apabila berlaku kemalangan maut jalan raya. Berapa minit ni? Baru 40. Ha. Baik, soalan dia, dia kata orang ni mati belanggar tak dan mengucap. Lagu mana jadi? Mungkin berlaku kemusykilan, yang ni masuk surga ke tak, ni tak dan mengucap. Ya. Jadi beginilah. Dalam masalah mati tak dan mengucap gini, tak faham. Tidak ada suatu hadis ataupun ayat pun yang menyebut barang siapa yang mati tidak sempat mengucap kalimah syahadah kerana terkejut mati, masuk neraka. Tak ada sebut. Yang ada sebut, man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir sekali dia boleh sebut di dalam dunia la ilaha illallah, ada peluang masuk syurga. Bukan masuk tanpa hisab. Itu ada. Jadi barang siapa yang bila dekat nak mati dia sebut la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, orang ini garanti masuk syurga sama ada cepat maupun lambat. Cepat dengan tidak masuk neraka. Lambat masuk neraka dulu. Walaupun mati mengucap. Tetapi tidak mesti orang yang tak dan mengucap dia mati sesat jauh. Tak mesti, sebab mati dalam keadaan perang. Tak. Macam pula pejuang-pejuang mujahidin kena bom. Tak, kena letup. Leh. Macam almarhum Syekh Muhammad Syekh Ahmad Yasin. Tak. Pejuang besar, pemimpin intifadah Palestin. Sebagai pemimpin besar parti Hamas. Tak, yang buta Syekh Yasin. Mati dalam keadaan atas kursi roda, ditembak bukan dengan senapang, peluru berpandu, hancur mayat. Dalam sekelip mata Nah, memanglah dok dang ucap la ilaha illallah macam dalam drama. Ha, dalam drama ngucap belaka. Dia dah mak tu pasal tu drama. Nah, ha, tapi tak boleh kata. Tengok dia mati tak dah mengucap tetapi dia menjadi arwahnya di kalangan para syuhada. Kerana mati syahid, mati yang paling mulia. Nah, jadi tak ada masalah mati belanggau ngeju tak dah mengucap bukan mesti dia mati tidak baik. Mati yang tidak baik ni begini, hak sahihnya. Kalau orang suruh mengucap, tak boleh mengucap. Aku tak boleh mengucap, tak sahajalah aku. Ha, tu tak boleh kata ya. Nah. Ha. Tapi ucapan keimanan yang paling penting adalah ingat kepada Allah pada 24 jam. Sebab itulah. Dalam naik kereta, dalam berjalan kaki, sentiasa ingat kepada Allah, maka insya-Allah menjadi hamba Allah yang diredai walaupun tak ada mengucap. Hati lebih penting. Nah. Apa hukumnya bila kita makan makanan orang barat seperti KFC, Pizza Hut dan sebagainya? Adakah ianya bercanggah? Tidak bercanggah makan makanan orang barat. Nah, kalau peseng tu peseng barat, syaratnya disediakanlah dengan mengikut hukum syarak. Tak kira makanan tu peseng barat, syaratnya satu, menepati hukum syarak. Nah, umpamanya makan burger. Burger ni bukan makanan sunnah. Tak, bukan makanan orang Melayu. Tak, makanan orang barat. Josh Booth makan burger. Nah, dah kalau kita makan lagi mana? Boleh. Tapi burger tu dibuat dengan daging yang disembelih, yang halal sembelihan. Nah, menepati hukum syarak. Tidak ada benda haram di dalamnya. Maka sahlah, halallah kita makan. Walau nama barat. Nah, tetapi kalau maknanya nama tu nama Arab, seperti bubur syura. Ada najis, tak boleh makan kau. Jadi hak kata haram makan, haram makan tu kok pihak hukum syarak. Sembelihan tidak menepati syarak, itu tak boleh makan tu. Nah, bukan kerana namanya barat. Nah, bukan kerana namanya barat. Nah, boleh makan. Macam apa hot dog? Hot dog anjing panas. Kenapa? Tapi orang Islam yang buat dengan daging yang halal boleh makan. Tapi kalau orang putih yang buat dengan daging babi, dengan lembu yang tidak disembelih atau pakai cocok, tak boleh. Ya? Walaupun dipanggil, tak panggil hot dog, panggil hot chicken. Dari makan juga pasal tidak disembelih. Jadi bukan nama yang menentukan hukum. Kaedah penyediaan itu. Nampak? Yang perlu kita teliti. Bolehkah jelaskan sebuah sedikit berkenaan tanda-tanda 10 hari sebelum berlakunya kematian seorang yang bernama manusia? Tak ada tanda. Nampak? Ada disebut oleh sebahagian kitab-kitab, tapi ini bukan hadis-hadis yang sahih. Dah. 10 tanda orang nak mati, bini. Tak? Kalau bercakap bini, Tak? Tidak sebut dalam hadis-hadis yang sahih. Cuma daripada pengalaman-pengalaman manusia, maka ulama-ulama tutup guru dibuat kesimpulan lebih kurang begitulah beberapa perkara yang berlaku. Tak? Seperti seorang yang berkata, aku nak pergi jauh ni, aku nak balik jauh. Nak balik di mana? Ada lah. Tapi kita dah nak kata juga, mungkin dia nak balik duyung. Faham tak? Tapi bila mati, aku kata dah. Buah tu tak dah dengar itu. Lain dah. Tapi kalau tak mati, tak kata orang lain. Sekala dia nak bayar makan, dia bayar suku. Hari itu dia bayar kita makan. Tak? Dah lagi hayat bayar kita makan, hari itu dia belanja sekali. Tiba-tiba mati. Maka kita akan kata, kita akan buat spekulasi. Tak? Tak kata dah. Masa pelik dah. Tak rajin belanja aku. Hari itu. Dia belanja aku. Udang kontena. Tak ambil lagi cerita udang. Jadi spekulasi lalu. Aku tak mati. Kita cerita bak dia belanja. Tak cerita lah. Tak cerita. Kita pun pandai kau main cerita. Tak? Dia lah gitu. Jadi tidak adalah bukti-bukti yang tepat. Kerana yang tepat itu dia mesti nas, iaitu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tapi tanda-tanda mati ada. Tanda mati ada. Tak, tanda mati. Kaki kolek, belakang dia tak lekuk. Tak, hidung jatuh. Dalam satu beberapa hadis ada menyebut berpeluh pada tepi. Ini hadis ada sebut. Tapi bukan 10 perkara lah. Deh, kalau tak silap tak sampai 10 perkara. Berpeluh. Soalan terakhir. Nak baca semua dah dalam ni. Dia banyak lagi ni. 1, 2, 3, 4, 5 lagi tak baca. 5 lagi tak baca. Yang ni baca dah. Pak Baki tu semula lah. Apakah tujuan binaan di atas kubur dibuka atap rabung? Tanya. Dia tengok atas kubur ni orang buat binaan, lepas tu dia buka rabung atas. Tujuannya supaya masuk air hujan. Gitulah. Ke cahaya matahari tak boleh sabar. Nah, masuk air hujan. Biasanya dia buat atap kubur, dia buat bangunan benda ni basah, dia buat atap. Atap tu dia tebuk. Nampak? Dia tebuk supaya masuk air hujan. Dah kitab mana? Bukan kitab dia tengok orang buat. Kitab dia tengok orang. Oh, tebuk tengah. Dia tebuk tak? Ada orang yang mula-mula reka tebuk tepi. Habis tebuk tepi. Kita ni jenis copyright control. Dia guru je. Nah, tujuan apa? Silap faham. Jadi kalau kita buat basah atas kubur, dua sebab saja boleh. Kalau tidak, bida'ah. Sebab yang pertama, supaya mudah orang ziarah berteduh daripada hujan panas. Nah, sebab yang kedua, nak mengaji Quran. Nampak? Kerana benda ini dibenarkan oleh syarak. Kalau ikut adat, jadi haram buat bina'ah atas kubur. Tak berlaku sekarang adat. Bukan tujuan nak mengaji. Tak ada orang ngaji. Saja buat rumah atas kubur. Kalau saja buat rumah, nah, bukan nak teduh daripada panah orang yang hidup, maka jadi bida'ah. Kekal atas larangan yang asal. Sebab asal larang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubna 'ala al-qabr. Telah melarang oleh Nabi sallam bahawa dibina, dibuat bina'ah di atas kubur. Dia kata boleh ni, ulama-ulama berijtihad. Jikalau tujuannya bukan untuk mayat, untuk teduh. Memang dia ni suka ziarah kubur ayah dia pagi petang, umpamanya. Panas keadaan ni. Maka dia boleh untuk teduhan dia. Tapi jangan kita intikad untuk teduhan mayat. Kalau kita pegang untuk mayat teduh, maka salah pegangan. Maka tidak perlu tebuk tengah. Kalau tebuk dah biarlah. Dan yang akan datang kalau kita nak buat teduh, tak. Untuk baca Quran, jangan tebuk tengah. Sebab nyanyi ingat kita pergi ngaji awak masa tebuk tengah kali hujan awak berjeruk Quran. Dah tebuk tengah. Lubang belakang basah kita. Lubang letah. Nah, sepatutnya jangan buat lubang. Untuk orang hidup saja dah. Jangan buat. Untuk masuk air, air lagu mana pun tidak akan menyejukkan mayat. Nampak? Sebab tu ulama-ulama kata bid'ah hukumnya. Orang yang ziarah kubur bawa air dan siram atas kubur untuk menyejukkan mayat. Dan yang kata boleh, boleh ni ada dua keadaan. Keadaan yang pertama baru tanam. Bila baru tanam, tanah tu kita nak suruh kemas, kita jiruh air di atas. Nampak? Ini amalan sunnah. Yang kedua, kerana kita menanam pokok-pokok yang kecil di atas kubur ibu bapa kita atau seumpama. Dan kita nak pokok ini hidup dan bertasbih. Kerana jumhur ulama berkata, tasbih daripada pokok-pokok ini dapat tumpang rahmatnya kepada si mati. Maka kita tujuan nak menjirus pokok ini bias gaw. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata, direngankan akan penduduk kubur ini selama mana basah kedua pelepah tamak ini. Maka ulama beristihad, maka selagi hidup pokok yang kecil ini kita siram, maka dia bertasbih tiap-tiap tumbuhan tasbih kepada Allah Subhanallah dengan bahasa tumbuhan, dapat rahmat kepada mayat. Kita bawa air bukan nak jiru ayah kita, nak jiru pokok tu. Dan yang menyejukkan mayat, doa daripada orang yang hidup, istighfar daripada anak isteri, baca Quran. Ini dengan ittifaq ulama-ulama. Nampak? Hak tu. Habis. Apa hukum semayang seorang yang terbuka butang baju Melayu? dan sebagainya hingga nampak pusat. Ha. Hutang baju Melayu. Baju Melayu dia tak sampai bawah. Dia dah atas ni saja. Tak? Ha. Tak tahu lah takut pesing baju Melayu bawah ni, pesing baju Melayu taik anda, dia panggil. Tahu? Tahu taik anda. Baju Melayu mak, mawi. Ha, dia tahu lah. Dia minat. Faham? Baju Melayu mawi. Terbelah tu. Tapi bukan soalan kau tu. Soalan dia, baju dia ni tak kacing sini. Baju sekat ni saja tapi tak kacing. Bila tengok gini nampak pusat. Kata ulama' pekak batal semayang tak sah. Sebab tu kena kacing. Kalau dalam baju kita ini nampak pusat. Kalau dalam pada baju kita lelaki ni, kain ni sama yang dengan pusat atau atas pada pusat, maka tak apa lah. Walaupun tak kacing baju. Tapi kalau tengok gini nampak aurat. Aurat ni pusat ke bawah lah. Tak, ma baina surrati wa rukbah, barang antara pusat dan lutut. Dia tengok gini nampak, maka hukumnya batal sembahyang. Dalil Nabi SAW suruh sahabat kacing butang baju, sahabat yang sembahyang sehelai pakaian saja. Ha, di sahabat, di seorang sahabat di sembahyang selah pakaian, maka selah pakaian dalam ada benda. Ha, dalam tak ada benda kena kacing kot tekok. Nabi kata kacilah walaupun dengan kayu yang berduri. Walaupun tak ada butang ambil duri kayu cocok. Sebab kata setengah ulama, walaupun Nabi tak sebut, takut nampak aurat. Daripada ni tu bit masalah. Leh. Hmm. Bab aurat yang wajib ditutup adalah pada pihak atas dan pihak sekeliling. Atas ni tengok kok ni nampak. Nah, tetapi biarlah, maknanya benda tu pada golit tengok boleh nampak. Tapi kalau golit tengok tak nampak, sentuh baju gitu baru nampak. Ha, di maaf tu. Ha, maknanya tak sampai dada ni tak kacik. Ha, boleh nampak lah. Tapi kalau tekak dah kacik sejauh nampak juga. No. Ha, tu paksa dia tak jadi apa lagu tu. Eh? Ha, ke bawah di maaf. Umpamanya dia pakai kain dah. Tapi dia akan luar dalam. Faham tak? Ha, dia gitar ke bawah. Nampak terimam. Faham? Ha, siapa suruh gitar? Ha, hukumnya tak batak tu. Ke bawah ditutup dengan rata. Main pun gitar-gitar. Perjuangan Islam melalui pilihan raya tidak sunnah. Islam ditegakkan dengan pedang. Adakah betul perkataan itu? Nak perang saja. Nah, kalau pilihan raya, dia gunakan pilihan raya saluran demokrasi anda. Ha. Kita tak anda kat bab ini fatwa daripada ulama-ulama yang besar-besar. Nah, ha, jadi kita nukil perkataan-perkataan ulama-ulama demo-demo ni. Nah, Dr. Yusuf Qardawi, nah, ha, dan seumpamanya, ha, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, ha, ini imam-imam besar. Nah. Apa benda ni? Syekh almarhum Syekh Ali Jadul Haq bekas, ha, Syekhul Azhar yang lalu mengatakan demokrasi